وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أسبحنا بك أمسينا بك نحيا بك نموت وعليك نتوكل وعليك نشكر. أسبحنا وأسبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركاته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وبعده. وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أسبابي من نعمة أو بأهل من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر ذلك يا الله. سبحان الله بحمد يعني رحل كي رضا نفسي وزنة عرشي من الكلمات. سبحان الله بحمد يعني رحل كي رضا نفسي وزنة عرشي من الكلمات. سبحان الله بحمد يعني رحل كي رضا نفسي وزنة عرشي من الكلمات. سبحان الله العظيم بحمد يعني رحل كي رضا نفسي وزنة عرشي من الكلمات. سبحان الله العظيم بحمد يعني رحل كي ورضا نفسي وزنة عرشي من الكلمات. سبحان الله العظيم بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه من الكلمات. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما خلق في الأرض. سبحان الله عدد ما بين ذلك. سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء. الحمد لله عدد ما خلق في الأرض. الحمد لله عدد ما بين ذلك. الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء. لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض. لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك. لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق في السماء. الله أكبر عدد ما خلق في الأرض. الله أكبر عدد ما بين ذلك. الله أكبر عدد ما هو خالق. لا إله إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير على كل ذرة في المرة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم على كل شيء. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم على كل ذرة في المرة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم على كل ذرة في المرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد المفتاح برحمة الله وعادل ما في الملة صلاة وسلاما دائمين أبي داود مكلا دبل ذرة فمرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد المفتاح برحمة الله عادل كل عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام كل رجل ذرة فمرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد المفتاح برحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام كل رجل ذرة فمرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير على كل ذرة فمرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير على كل ذرة فمرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير على كل ذرة ألف مرة. الحمد لله. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ruh Imam Nawawi Al-Bantani wa walidih wa salih wa qura'ih masyaykhih wa talibidati wa akhwati wa ikhwanih thumma ila rusayidi wa habib al-habib Ali bin Muhammad al-Habshi wa salih wa qura'ih thumma ila rusayidi wa habib al-habib Muhammad Anis bin Ali al-Habshi wa salih wa qura'ih thumma ila rujadi Ahmad bin Abdurrahman al-Dajari Ali bin Muhammad al-Habshi wa jami azwadi wa salih wa qura'ih wa barikin wa adikum wa ila hadrati Nabi SAW. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah kita dapat kembali hadir di kajian pagi hari Sabtu ini. Kita akan melanjutkan kajian kitab Murahul Labid tafsir daripada Imam Nawawi Al-Bantani. Murahul Labid. Kita masih di surat Al-Fatihah. Pada pekan yang lalu kita sudah bahas bahwasanya surat Al-Fatihah itu sudah menghimpun semua ilmu yang ada di Al-Quran. Al-Quran itu ada globalnya, terdiri dari 4 kelompok ilmu. Ya, 4 kelompok ilmu. Dan semuanya itu sudah ada di Al-Quran sebagaimana telah kita jabarkan pada Sabtu yang lalu. Pada saat ini kita akan memasuki tafsir surat Al-Fatihah secara ringkas. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Al-ba' baha'ullah wassin sana'uhu fala syai'a a'la minhu wal-mim mulkuhu wa huwa ala kulli syai'in qadir wal-ba' ibtida' ismihi bari' basir wassin ibtida' ismihi sami'un wal-mim ibtida' ismihi majid malik wal-alif ibtida' ismuh Allah wallam ibtida ismuhu latif wal ha ibtida ismuhu hadi war ra ibtida ismuhu razzaq wal ha ibtida ismuhu halim wan nun ibtida ismuhu nafi' wan nur. Bismillahirrahmanirrahim. Luas. Imam Nawawi di sini salah satu mufasir yang meringkaskan dari sekian banyak tafsir. Nah, beliau menyatakan huruf ba dari ayat Bismillahirrahmanirrahim, ba itu merupakan singkatan atau kependekan dari Baha'ullah. Baha'ullah itu artinya kemahaindahan, kemahacantikannya Allah. Kemudian sin merupakan singkatan dari sana'uhu. Sana' sama baha' itu hampir sama, tapi kalau sana' lebih cenderung pada keagungan. Jadi ba keindahan, kecantikan, kemaha keindahan, kemaha kecantikan, ba sana'uhu, sana'ullah artinya keluhuran, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wala syai'a a'la minhu. Sehingga kita mengetahui tidak ada yang lebih tinggi dari Allah, tidak ada yang lebih agung dari Allah Subhanahu wa taala. Wal mim mulkuhu. Mim dari huruf bismi, ba sin mim. Mim merupakan singkatan dari mulkuhu, kerajaannya Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan sesungguhnya Allah itu maha kuasa untuk melakukan segala sesuatu dan maha kuasa atas segala sesuatu. Segala sesuatu itu berada dalam kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Ada pula yang mengatakan wal ba ibtida' ismu bari. Ini Imam Nawawi mau ngasih contoh kepada kita. Penafsiran basmalah itu banyak gitu ya. Tafsir itu luas. Di antaranya tafsir yang menafsirkan huruf-huruf yang menyusun dari kalimat itu sendiri. Jadi huruf-hurufnya itu ditafsirkan, ba ini maksudnya apa, sin maksudnya apa, mim maksudnya apa. Dan ulama tidak kemudian ngarang-ngarang gitu ya. Ba, maksudnya begini, mereka mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan takwil. Jadi mengetahui rahasia di balik apa yang kelihatan secara zahir. Wa huwa 'ala kulli syai'in qadir wal ba selain berarti baha Allah, Ba' juga berarti permulaan dari nama Allah Barik. Allah itu yang maha menciptakan. Dan juga permulaan dari nama Allah Basir, yang maha melihat. Wasin, sedangkan sin merupakan permulaan dari nama Allah Sami', yang maha mendengar. Kemudian mim merupakan awal dari nama Allah Al-Majid, yang maha mulia, maha agung. Kemudian wal alif, bismillah, alif merupakan permulaan dari nama Allah Allah. Wal lam, permulaan dari nama Allah Latif, yang maha lembut. Wal ha, alif, lam, lam, ha. Alifnya itu Allah, lam, lamnya dua kali Latif, ha-nya merupakan permulaan dari nama Allah Hadi, yang maha memberikan petunjuk. Kemudian warra, ar-Rahman, ra, permulaan dari nama Allah Razzaq, yang maha memberikan rezeki. Walha, ha merupakan permulaan dari nama Allah Halim, yang maha penyantun. Kemudian nun, permulaan dari nama Allah Nafi', nur. Nafi' wa nur, yang maha memberikan manfaat dan yang maha bercahaya. Ini salah satu contoh penafsiran berdasarkan huruf-hurufnya. Ya, berdasarkan huruf-hurufnya. Sehingga penafsiran basmalah itu memang sangat luas. Ulama juga mengatakan ba dari bismillah, ba, segala ilmu itu terdapat di dalam Al-Qur'an, dan Al-Qur'an semuanya udah ada di Al-Fatihah. Al-Fatihah ada di basmalah, ya. Basmalah itu di huruf ba, dan ba kuncinya di titiknya. Jadi seluruh ilmunya Al-Qur'an itu ada di titik ba. Ya, di titiknya huruf ba. Ulama mengatakan ba itu merupakan kependekan dari kalimat yang berbunyi bikan makan wabi yakun ma yakun. Bikan makan wabi yakunu ma yakun. Berkat aku, karena aku, bi berkat aku, karena aku Allah, kana makan, maka terjadilah, terciptalah apa yang sudah terjadi dan tercipta. Yakunu ma yakun, dan apa yang belum terjadi itu akan terjadi juga karena aku. Kalau disingkat lagi, itu di wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, semuanya itu ada dalam kekuasaannya Allah. Jadi ba'nya itu memang menyimpulkan semua ada dalam kekuasaannya Allah. Kalau begitu, inti dari segala hal itu, kalau kita mengerti kita itu enggak punya apa-apa, kita itu bisa berbuat hanya dengan pertolongan Allah, dan semua yang kita lakukan itu semua dengan kekuatan dari Allah. Kalau begitu nanti intinya adalah kembali lagi ke kalimat la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu ba, ya, bi makan, bikan makan, wabi yakunu mayakun. Kemudian juga dan isyaratkan ba merupakan huruf jar. Ba itu huruf jar. Huruf jar fungsinya untuk mengkasrohkan kata benda yang dilewatinya. Jadi kalau ada kata benda sebelumnya ada huruf jar, maka kata benda itu harus kasroh. Seperti ismun, nama. Karena kena ba jadi bismi, dengan nama. Nah, huruf jar ini fungsinya mengkasrohkan. Dan kasroh itu letaknya di bawah. Meskipun dalam penulisan bahasa Arab terkadang kasroh diletakkan di atas ketika tasdid, tapi gak mungkin di atasnya tasdid, pasti di bawahnya tasdid. Jadi kasroh itu memang tempatnya adalah di bawah. Kasroh itu sendiri juga artinya kehancuran. Ya, kehancuran, hancur, pecah, remuk. Dalam sebuah hadis qudsi Allah menyatakan, ana 'indal munkasirati qulubuhum min ajli. Aku bersama orang-orang yang hatinya hancur lebur karena aku, kata Allah. Aku bersama orang-orang yang hatinya hancur lebur karena aku. Ya, saya kasih gambar sedikit ya. Hancur lebur karena Allah. Kok nilainya tinggi? Ya seperti misalnya, ada satu orang, ini gak bisa dianalogikan ya. Kalau saya ambil contoh ini bukan analogi yang sama, bukan. Tapi untuk kasih gambaran saja. Ada seorang gadis, dicintai oleh seseorang. Orang itu sampai nangis-nangis gitu ya. Nangis-nangis karena takut dia itu ditinggalkan oleh gadis tadi. Kemudian dia takut dijauh oleh gadis tadi. Ini berarti hatinya hancur karena siapa? Gadis tadi. Kalau bahasa anak muda sekarang, galau hatinya. Ya, galau hatinya karena gadis tersebut. Nah, si gadis ini lihat ada seorang pria yang karena cintanya sampai gak mau jauh, nangis, sedih gitu kan. Hancur hatinya karena dia. Bukan karena ditinggalkan, loh, takut ditinggalkan. Ya takut nanti dijauhi seperti itu, maka otomatis si gadis akan mencintainya. Yang sungguh-sungguh kan? Oh ini orang yang mikirin saya, nggak mikirin yang lain. Allah Subhanahu Wa Taala A'la wa'adzam. Allah jauh lebih tinggi, nggak bisa disamakan. Jika ada seorang hamba yang hatinya hancur karena Allah, maka Allah bersama dengan dia. Ada karunia Allah yang besar di situ, termasuk diantaranya. Misalkan bangun subuh kesiangan. Ada yang biasa-biasa saja, ya ada yang hancur. Yang hancur dulu, ya Allah kenapa kok saya bangun subuh kesiangan seperti itu. Ini ketika ada perasaan hancur seperti itu, Allah rahmatnya ada bersamanya. Orang habis sholat, nangis, atau sedih sekali. Kenapa tadi saya sholat kok mikirin handphone ada di mana? Gak khusyuk artinya, sholatnya tidak bisa fokus. Tapi habis sholat dia sedih sekali. Maka ini termasuk juga dalam kelompok orang yang hancur hatinya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kebanyakan orang hancur hatinya bukan karena Allah. Ya tadi karena gadis tadi, ya, karena pria, karena handphonenya rusak jadi galau, karena motornya macet jadi galau, karena urusan-urusan duniawi, bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Naba itu mengisyaratkan agar kita menjadi orang-orang bak yang hati kita itu dikasih bak dulu. Diri kita ini dikasih huruf bak dulu. Karena kita ini benda, kata benda, letakkan bak di diri kita. Artinya, hancurkan dirimu karena Allah. Seperti yang sudah dijelaskan semalam. Buat nafsu kita ini hancur. Hancur lebur sampai nafsunya itu nyerah. Dah. Ya saya sadar gak punya apa-apa. Saya sadar, saya hina. Sampai letaknya itu betul-betul di bawah. Jangan nafsunya sampai naik meninggi. Biar di bawah, diinjak-injak tuh nafsu. Ini yang namanya mengkasrohkan diri. Ya, meletakkan diri. Sehingga orang yang udah bisa mengkasrohkan dirinya, dia akan menjadi seseorang yang tawadhu. Punya sifat tawadhu. Selalu melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala sehingga dia merendahkan diri kepada Allah. Itu yang dimaksud tawadhu. Karena dia melihat keagungan Allah, kekuasaan Allah, kemudian kebesaran Allah, kemampuan Allah yang maha-maha itu, dia tersadar dia itu enggak punya apa. Apa ketika sadar enggak punya apa-apa ya? Memang dirinya rendah, bukan merendahkan diri. Tawadhu itu bukan merendahkan diri dalam arti orang kuat terus merendahkan diri, bukan. Tawadhu itu dalam arti menyadari memang dirinya enggak punya apa-apa. Orang kalau kemudian saya mau merendahkan diri aja, ini sombong namanya. Karena dia merasa punya sesuatu. Ya, dia merasa punya sesuatu. Yang namanya tawadhu sadar enggak punya apa-apa. Ya, karena sadar enggak punya apa-apa, sebetulnya kalimatnya itu bukan merendahkan diri, sadar dirinya rendah. Ya, sadar dirinya rendah walaupun ilmunya banyak. Walaupun ibadahnya luar biasa, dia sadar di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dirinya itu sangat-sangat rendah, gak punya apa-apa. Nah orang yang udah bisa mengkasrohkan dirinya, bak itu udah dikuasai, maka dia sadar bikan makan lebih yakun mayakun. Dengan pertolongan Allah, dengan kekuatan Allah, yang terjadi, terjadi, dan yang belum terjadi, akan terjadi. Maka selalu dirinya terikat dengan huruf ba. Kemanapun dia pergi terikat dengan huruf ba. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kemanapun ba itu selalu dengan pertolongan Allah. Ba dengan pertolongan Allah. Ba dengan izinnya Allah. Ba artinya dengan. Dengan apa? Pertolongan Allah, izin Allah. Kemanapun dia, enggak pernah dengan ilmu saya, dengan kekuatan saya, dengan kehebatan manusia, dengan kehebatan orang lain, dengan kemampuan orang lain, enggak pernah. Selalu hatinya dengan kekuatan Allah. Selalu begitu. Dia lihat dirinya enggak punya apa-apa. Nah, kesadaran yang seperti ini akan diperoleh seseorang kalau dia mau terus latihan. Latihan untuk menyadarkan dirinya, membuat dirinya paham. Kalau dia enggak mau menyadarkan dirinya, ya selama-lamanya kesombongan itu masih ada tanpa disadari oleh orang tersebut. Ya, tanpa disadari oleh orang tersebut. Nah, orang yang sudah bisa meletakkan dirinya serendah mungkin, karena memang dirinya itu rendah, maka dia akan otomatis mantawadzu'a rafa'ahullah, akan merfu'. Kalau dia udah bisa dijarkan, dia nanti akan marfu'. Dia akan diangkat sama Allah. Man tawadha'a rafa'ahu Allah. Siapa yang mau merendahkan diri, menyadari kerendahan dirinya, terus dia tidak menyombongkan diri, merendahkan diri, maka orang yang seperti itu rafa'ahu Allah. Allah akan mengangkat derajatnya, dirafa'. Tidak ada namanya rafa' itu di bawah, tidak ada. Rafa' itu selalu di atas, akan diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala derajatnya. Makanya orang-orang soleh, meskipun hidupnya itu di tempat yang terpencil, kemudian pakaiannya sederhana, ya tempat tinggalnya sederhana sekalipun, orangnya mungkin gak banyak ngomong, tapi karena hatinya itu betul-betul merendahkan diri kepada Allah, maka oleh Allah diangkat, manusia dijadikan tunduk kepadanya. Ya, manusia dijadikan tunduk kepada orang soleh tersebut. Sehingga dikasih permisalan, orang yang mau merendahkan diri, dia akan didatangi oleh segala sesuatu. Segala sesuatu akan datang kepadanya. Kenapa? Sudah menjadi sunnatullah, yang tinggi akan mengalir ke yang rendah. Yang tinggi akan mengalir yang rendah. Begitu Allah melihat ada hambanya yang rendah, sadar dirinya rendah, maka karunia Allah yang tinggi akan mengalir kepadanya. Otomatis. Jadi kalau hamba itu masih meninggikan dirinya, maka karunia yang tinggi ini tidak akan masuk ke dalam hati orang-orang yang masih meninggikan diri. Tidak mungkin masuk. Syaratnya, rendahkan dulu. Makanya ini awal Al-Quran kita diajari merendah. Merendah, sadar, tidak punya apa-apa, semua kekuatan Allah, semua kemampuan Allah, dan seterusnya. Ketika orang mampu merendahkan diri, otomatis seperti banjir. Seperti yang saya terangkan ketika menjelaskan basmalah ini juga di kajian Riyadhus Shalihin. Bahwasannya Jakarta itu yang gak hujan, Bogor itu hujan, tapi anehnya Jakarta banjir. Kita gak bicara sistem apa namanya pembuangan air, enggak, tapi melihat yang realnya saja. Jakarta itu dataran rendah, Bogor itu dataran tinggi. Dan otomatis semua air itu bermuaranya di Jakarta. Ya, karena dia rendah, ya otomatis kalau yang di Bogor hujan, ya turunnya ke Jakarta. Ya, Bogor hujan, turunnya ke Jakarta. Seperti misalnya, daerah-daerah yang rendah di sepanjang sungai Bengawan Solo. Mungkin yang hujannya di Solo, Wonogiri, dan sekitarnya, banjirnya itu mungkin di apa namanya Gresik, ya mungkin banjirnya di Gresik karena tempatnya rendah. Begitu pula ini orang yang hatinya udah rendah. Orang-orang soleh mungkin ada di ujung barat, ada di ujung timur, ujung utara, ujung selatan. Beliau-beliau itu di sana yang berdoa dan berjuang. Ini yang hatinya rendah di Solo atau di mana akan dapat kiriman ilmu otomatis. Karunia ilahiyah yang turun kepada mereka, orang ini juga dapat. Karena apa? Karena dia bisa memposisikan dirinya serendah mungkin. Ya orang minta enggak ada. Kalau minta saudara-saudara tolong saya diberi, enggak ada tangannya begini. Orang minta selalu tolong saya di diberi, menengadahkan tangan atau menjulurkan tangan di bawah. Orang minta seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, ba, dengan kekuatan Allah, bihaulillah wa quwwatillah, bikan makan wa biyakun mayakun. Orang yang sadar seperti itu, maka tidak mungkin jadi orang yang pesimis. Karena dalam kamusnya tidak ada kata mustahil. Kata mustahil itu enggak ada dalam kamusnya. Kenapa kata mustahil tidak ada dalam kamusnya? Karena dia tidak pernah menyandarkan segala perbuatannya kepada dirinya. Dia tidak pernah bergantung pada kekuatannya. Dia selalu bergantung pada kekuatan Allah. Dan bagi kekuatan Allah tidak ada yang mustahil. Masukkan keyakinan seperti ini di hati itu tidak gampang. Teorinya mudah kan? Teorinya mudah kita paham. Dengan kekuatan Allah pasti bisa. Tapi berapa banyak orang yang pesimis? Tidak mungkin saya bisa. Minder? Tidak mungkin saya mampu. Wah, tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Kalau bahasa sederhananya, menyerah sebelum berjuang. Ya. Atau kalah sebelum bertanding. Kenapa? Karena dia udah kalah. Dirinya udah kalah. Merasa enggak bisa, merasa enggak mampu, merasa ini. Bukan perasaan yang tawaduk, bukan. Tapi pesimis. Kalau saya enggak bisa, Allah bisa. Nah, itu tawaduk namanya. Saya hina, Allah mulia. Itu namanya tawaduk. Tapi kalau, oh saya enggak bisa, saya lemah. Oh, enggak mungkin buat saya. Ini namanya orang bukan tawaduk, pesimis ini. Putus asa. Dia putus asa. Karena dia melihat kekuatan dirinya. Sedangkan kita diajarkan untuk ketika melihat kekuatan diri kita yang tidak ada kekuatan, langsunglah lihat kekuatan Allah. Makanya selalu disuruh mengawali kebaikan dengan bismillah. Dengan kekuatan Allah, dengan nama Allah, dengan pertolongan Allah. Nah, orang yang sudah mampu menancapkan keyakinan ini di hatinya, maka dalam hidupnya tidak pernah ada kata menyerah. Tidak ada kata menyerah. Kenapa tidak ada kata menyerah? Karena dia tahu Allah maha kuasa, Allah maha bisa. Nah, terus ada yang nanya nih, sekilas saja. Sudah saya yakin Allah maha kuasa, tapi nyatanya saya gagal terus. Ngelamar fulanah ditolak. Ganti dekat dengan fulanah, baru mau dilamar diserobot orang. Ya. Ketemu dengan fulanah lagi, ya kan? Dengan fulanah lah. Lagi udah terlanjur jatuh cinta walaupun belum sampai mati. Baru cintanya setengah mati. Rupanya fulanah mati duluan. Ya, fulanah mati duluan. Kemudian lagi perjalanan ketemu fulanah. Sudah cantik, menyenangkan hati, solihah lagi. Belakangan ketahuan. Ternyata bisu, ya, orang tuanya akhirnya gak setuju. Nah, padahal dia cinta ini, oh ya, tapi ini begini, akhirnya terharang lah lagi. Padahal ini orang solihah kan, solihah luar biasa. Tapi menimbul ada sesuatu yang enggak disukai orang tuanya, otomatis mundur. Eres stres, orang sahara bisi sana. Dah saya nyerah, enggak mau nikah sekalian. Mungkin ada ya, ada di sini orangnya. Jadi kok lihatnya ke situ, ini fitnah gitu, fitnah. Jadi kalau dikasih gambaran, coba lihat ya, lihat pulpen saya ini. Kita bergerak dari ba bismillah awal ya, ba dari kiri ini. Tujuannya di mana? Tujuannya di sini, kanan. Ya, tujuannya menikah dengan seseorang yang dicintai misalnya nih, dalam kasus pernikahan atau pekerjaan, mendapatkan pekerjaan yang gajinya super tinggi. Misalnya, baru jalan sampai di sini terhalang, akhirnya terbelokkan ke sini. Ya. Dari sini terhalang, terbelokkan ke sini. Jalan lagi ke sini, jatuh di sini. Ya. Ini kan gagal semua kan ya? Maju ke sini, lempar ke sini. Ya. Akhirnya tertendang sampai di sini. Saya nanya, ini sampai enggak ini? Sampai. Tadi jalannya di mana? Di situ. Tapi dibawanya kemana? Ya ke sini, ke tujuan sini nih. Sampai kan? Tapi tidak sama dengan yang diinginkan. Rupanya kalau di sini dapat gadis cantik jelita, ya kan? Di sini gadis cantik jelita, kaya raya, solihah pula. Paham? Kenapa? Ya karena memang sama Allah dibelokkan jalannya. Jadi yang dikira sebagai hambatan, kegagalan, semua itu sebetulnya bukan hambatan, bukan kegagalan. Tapi apa itu? Pembelokan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu mentalnya orang yang udah kenal bismillah. Orang yang udah kenal huruf ba, ini pembelokan dari Allah. Saya enggak boleh langsung ke sana, mesti belok dulu ke sini. Pasti ada hikmahnya dan itu bukan kegagalan karena mengantarkan pada keberhasilan. Sebetulnya itu jembatan menuju keberhasilan. Itu sebetulnya bukan musibah, tapi itu sebetulnya nikmat. Sebetulnya itu jalan pintas untuk menjadi suatu yang luar biasa. Tapi karena kita itu pesimis, karena kita itu negatif berpikirnya, mikirnya enggak benar, begitu kena hambatan, akhirnya enggak nyampe di sini. Karena di sini jatuh, enggak mau bangun lagi. Ya, di sini jatuh, enggak mau bangun lagi. Karena dianggap udah terlampau banyak gagalnya. Padahal itu terlampau banyak berhasilnya, bukan terlampau banyak gagalnya. Cuman keberhasilan wujudnya agak beda penolakan. Penolakan itu bagian dari keberhasilan. Contoh, saya misalnya, gak usah jauh-jauh, saya aja. Pada ngasih contoh Edwin nanti salah. Edwin ya, saya nih, sederhana sedikit. Daftar kuliah, gak diterima. Gagal atau berhasil? Orang lihat gagal. Ya kan? Gagal. Nyantri pengennya 4 tahun, tapi dapat izin cuma 7 bulan. Gagal atau berhasil? Kan menurut orang yang nyantri itu gagal nyantri. Nyantri kok cuma 7 bulan. Kerja. Jual makanan dari satu warung ke warung yang lain, terus jual pakaian dari satu kos ke kos yang lain. Ya. Terus mandek. Gagal atau berhasil? Gagal, kelihatannya kan gagal, tapi saya enggak berhenti, jalan terus. Ya kan, jalan terus. Akhirnya sekarang, singkat cerita, saya penerbit buku, ya, kemudian alhamdulillah penceramah di banyak tempat. Pertanyaan saya ngomong tidak diterimanya saya di kampus atau universitas, kegagalan atau keberhasilan? Keberhasilan. Ya kan? Keberhasilan. Nyantri saya yang cuma 7 bulan, kegagalan atau keberhasilan? Keberhasilan. Untung dulu saya tidak diterima di perguruan tinggi. Untung dulu dipaksa orang tua saya nyantrinya cuma 7 bulan. Untung dulu saya disuruh berhenti jualan dari warung ke warung, disuruh fokus untuk pengajian. Untung, untung, untung. Dan semua kegagalan itu kita bilang untung. Kenapa? Karena tidak berhenti bergerak. Tidak berhenti bergerak. Itu bagian dari rahasia huruf ba. Ya, bagian dari huruf ba. Semua itu dengan kehendak, ketentuan, kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa enggak kita ketika baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Itu masuk betul bismillah. Dalam hati sudah bismillah. Jalan kemanapun, bismillah. Mau ngelamar anaknya orang, bismillah. Mau ngelamar pekerjaan, bismillah. Mau jual barang, bismillah. Ada keyakinan yang kuat, ditolak berhasil, diterima ya berhasil. Ajib kan? Jadi gak ada istilahnya ditolak gagal, enggak. Ditolak berhasil, diterima juga berhasil. Ngelamar pekerjaan, ditolak, itu juga berhasil. Kenapa? Oh, berarti saya mau dibelokkan pada kesuksesan yang jauh lebih tinggi. Itu cara berpikirnya orang yang udah kenal huruf ba. Gak ada putus asa, gak ada pesimis. Yang ada hanyalah keyakinan akan keberhasilan, keyakinan akan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimakumullah. Selanjutnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Nanti kan alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim diulang lagi ya. Kita lanjutkan dulu di alhamdulillahnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah artinya wa syukru lillah. Alhamdu wa syukru lillah. Alhamdulillah artinya alhamdu wa syukru lillah. Pujian dan ungkapan syukur itu hanyalah miliknya Allah. Pujian dan ungkapan syukur itu hanya miliknya Allah. Syukur itu otomatis kesadaran di hati, semua yang ada di dirinya adalah berasal dari Allah dan miliknya Allah. Kemudian karena sadar seperti itu, mengembalikannya kepada Allah. Itu namanya syukur. Udah belum kita begitu? Mata miliknya siapa? Allah. Karena sadar miliknya Allah, udah dikembalikan ke Allah belum? Buat baca Al-Quran, itu namanya mengembalikan ke Allah. Buat ketemu orang yang soleh, itu namanya mengembalikan ke Allah. Buat menutup pandangan dari yang diharamkan, termasuk dari melihat aib-aib keburukan-keburukan orang. Ini juga apa namanya sesuatu yang dikembalikan untuk Allah. Tangan misalnya, sadar ini dari Allah, digunakan untuk kepentingan Allah, menolong orang, ya, menyingkirkan gangguan dari jalan, membersihkan kotoran. Ini namanya dikembalikan ke Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi, kita miliknya Allah dan akan kembali kepada Allah. Nah, orang yang syukur itu yang bisa menyadari itu. Semua miliknya Allah dan harus saya kembalikan kepada Allah. Nah, yang sadar saja itu susah. Banyak orang yang enggak sadar kalau semua itu miliknya Allah. Sehingga ketika sesuatu yang dia kira miliknya diambil sama Allah, marah. Stres. Dihutang sama orang, enggak dibayar. Stres. Kalau orang-orang soleh, lain lagi ceritanya. Dihutang sama orang, enggak dibayar, maka ingat itu miliknya Allah. Ya udah, kembalikan saja sama Allah. Angkat tangan. Ya, angkat tangan. Ya Allah, apa namanya, beri kemudahan orang. Sampai pikirin macam-macam. Enggak seperti orang zaman sekarang. Cuman gara urusan utang-piutang sedikit, ya, enggak ada nilainya di utang-piutang segede dunia itu sedikit. Karena dunia itu di sisi Allah tidak sebanding dengan sebelah sayap nyamuk. Tapi gara-gara yang sedikit, akhirnya porak-poranda semuanya. Kenapa? Ya karena tadi itu. Karena syukurnya itu enggak ada. Syukur. Kita ini dulu punya baju enggak. Lahir juga telanjang. Jadi kalau udah punya baju satu itu alhamdulillah. Punya dua, alhamdulillahnya tambahlah lagi. Pakai baju sampai rangkep-rangkep. Ya, kaos dipakai, kemudian baju dipakai. Ya, orang dulu bajunya cuma satu buat seumur hidup. Kadang kita satu hari bajunya rangkep dua. Ini alhamdulillahnya harus lebih syukur. Syukur. Udah pakai baju, pakai jaket lagi biar gak kademen. Jadi alhamdulillahnya nambahlah lagi. Ini kan syukur, di atas syukur, di atas syukur, dan di atas syukur. Ala ni'amihi. Mensyukuri semua nikmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Pujian miliknya Allah. Pujian itu miliknya Allah. Berarti seharusnya kita gak boleh memuji yang lain. Ya. Ada orang suka ngomong gini, jangan puji-puji Nabi Muhammad SAW berlebih-lebihan. Ada kan? Tapi kalau muji istrinya berlebih-lebihan boleh. Oh my love. Ya. Untuk istrinya tuh ngomongnya seperti itu. Engkau lautan yang biru, tidak sebiru bola matamu. Ngarang ya. Syair itu ya. Karang terus kalimat-kalimat indah untuk istrinya. Ditanya, "Loh, kamu enggak boleh loh muji istrimu berlebihan. Oh, istrimu enggak seperti itu, genah kamu bohong gitu kan." "Oh, ini cinta. Buat cinta enggak apa-apa, urusan istrinya." Tapi coba kalau ngomong untuk Nabi Muhammad SAW. Dijawab apa? Kalau untuk Rasulullah SAW, beliau mengatakan, orang tersebut mengatakan, "Enggak boleh mengkultuskan dan lain sebagainya." Ini orang yang belum paham kalimat alhamdulillah. Segala pujian itu miliknya Allah. Nah, Rasulullah SAW ini siapa yang menciptakan? Yang menciptakan Rasulullah, Allah. Yang memberikan keindahan itu kepada Rasulullah SAW siapa? Allah. Yang memberikan Rasulullah SAW akhlak yang mulia siapa? Allah. Yang ngasih pujian kepada Rasulullah SAW bahwasannya akhlaknya mulia siapa? Allah. Saya ambil contoh. Misal, nih saya bangun belakang ini, keramik ini. Saya susun, saya pilih keramiknya dan lain sebagainya. Ya. Terus ada orang ngomong begini. Wah, ini indah sekali ini. Misal gitu ya, indah sekali. Bagus sekali, cakep nih, saya suka. Sebetulnya yang dipuji keramiknya atau yang nyusun? Hah? Siapa yang dipuji? Yang nyusun. Oh, Pak, ini bangunannya cakep bener nih. Saya suka nih cara ngatur bangunannya, begini-begini. Sebetulnya lagi muji bangunannya atau yang bangun? Siapa yang dipuji? Yang Mbak? Yang bangun. Pertanyaan, lah kalau kita muji Rasulullah SAW itu yang dipuji sebetulnya Rasulnya atau yang menciptakan Rasulullah? Yang menciptakan Rasulullah. Jadi kalau kita muji Rasul berlebih-lebihan menurut orang tadi, berlebih-lebihan, berarti yang kita puji secara berlebih-lebihan siapa? Allah. Nah kalau ada orang mengatakan muji Rasul berlebih-lebihan enggak boleh, berarti sama dengan mengatakan muji Allah berlebih-lebihan enggak boleh. Bisa dipahami? Karena kalau muji Rasul itu yang dipuji bukan Rasulnya, dalam arti mustaqil beliaunya bukan, tetapi memuji kemahakuasaan Allah yang ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena alhamdulillah, pujian itu mutlak seharusnya milik Allah yang pada manusia sifatnya cuman nisbi. Gantengnya ya abadi itu kegantengan. Enggak. Tapi kalau gantengnya dalam arti wah Allah Maha Kuasa memberikan kegantengan pada dirinya, ketampanan pada dirinya. Kemudian orang yang dipuji gantengnya ingatnya ke Allah. Itulah seharusnya kalau kita muji seseorang. Ya, memuji seorang itu harusnya seperti itu. Mengingat bahwasannya alhamdulillah itu semua punyanya Allah Subhanahu wa taala, bukan punya kita. Makanya kalau seseorang itu muji anak kecil yang lucu berlebih-lebihan tanpa ingat sama Allah, biasanya anak kecil itu akan kena sakit. Biasanya begitu. Kalau orang Jawa bilang sawan. Kalau orang Arab bilang ain. Kena sakit mata, ain. Ya, karena memang sesuatu yang dipuji berlebih-lebihan tanpa dikaitkan dengan Allah, ya, menimbulkan kecemburuan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya kita kalau apa namanya muji seorang kita baik masyaallah, subhanallah, ya kan? Kalau takjub mengucapkan subhanallah, mengembalikan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bini'amihi sawabit ala ibadihi alladzina hadahum lil iman. Segala puji syukur bagi Allah atas segala nikmatnya yang Allah curahkan kepada hamba-hambanya yang beriman. Ya, pada hamba-hambanya yang beriman, yang diberi hidayah oleh Allah untuk beriman. Rabbil alamin, ay khaliq, khaliqul khalq, wa raziquhum wa muhawwiluhum min hal ila hal. Segala puji syukur bagi Allah Tuhan alam semesta. Rabb itu artinya pemelihara. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabb itu artinya pemelihara. Makanya ada namanya murabbi, yang memelihara. Nanti saya jelaskan, memelihara maksudnya bukan apa gitu ya. Murabbi. Kemudian ada yang namanya tarbiyah, proses pemeliharaan gitu. Ya, tarbiyah, proses pemeliharaan. Nah, Rabb itu pemeliharaan, murabbi itu manusia yang apa namanya bisa memelihara seseorang, tarbiyah itu prosesnya. Dimaksud memelihara itu bagaimana? Memelihara itu ya menjaga, mengawasi, mengayomi, melindungi, ya, ya jaga. Contoh, misalnya hujan. Keseimbangan air di bumi ini sama Allah dijaga. Dari sejak diciptakan sampai hari ini, air, volume air yang ada itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga agar air itu bisa apa namanya tetap segitu, dibuat atmosfer yang melindungi, jangan sampai air ini menguap keluar ke alam semesta. Coba kalau airnya ini menguapnya terus lewat atmosfer, setahun habis nih. Ya, dijaga sama Allah, dikasih ya kan atmosfer, kemudian sama Allah diatur adanya panas di sini sehingga airnya menguap naik ke atas, kemudian belum tentu jadi mendung di sana, ya jadi mendung di atas, tiup angin, gerak di sana, rupanya yang butuh hujan yang sana dulu, yang sana dikasih hujan. Di pojok sana manusianya udah kebanyakan, ya seperti Jakarta mobilnya kebanyakan gitu kan. Nah mobilnya kebanyakan jadinya padat. Masalahnya kalau mobil gak seperti di luar negeri. Luar negeri mobil itu ada usianya. Mobil yang udah mati langsung dibuang kan seperti itu. Kalau di Indonesia mobil yang udah mati pun masih dihidupkan. Iya kan? Bertumpuk-tumpuk. Padahal kalau manusia yang udah kadaluarsa pun dimatikan kan seperti itu. Kan demikian aturan alam nih. Manusia umur 70, 80, 90 kadaluarsa sebentar lagi meninggal dunia. Memang proses alam demikian. Allah ngatur, diatur sama Allah gitu. Nah, dilihat di sana manusianya udah kebanyakan, nggak ada yang mau apa namanya pindah, nggak ada yang mau apa ngerti ini sudah berjubel ya dan lain sebagainya. Hikmatullah kasih banjir, biar apa? Manusianya hilang semua, ganti manusia yang baru. Coba kalau manusia yang melakukan pembunuhan kan pembantaian, repot. Alam, Allah gunakan alam untuk ngatur semua itu. Yang tenggelam karena kebanjiran Allah kasih ganti. Kenapa? Masuk surga kalau dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini caranya Allah ngatur nih. Ya, hikmatullah, diatur sama Allah. Kemudian bumi ini terus berputar di porosnya, menceng 1 mili saja tidak. Itu yang jaga biar muter di porosnya terus itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak planet ya dan benda-benda angkasa, alhamdulillah dijaga sama Allah. Jangan sampai yang gede nabrak bumi. Kalau yang gede nabrak, akhirnya bumi nanti geser sedikit, akhirnya kiamat terjadi. Kalau belum waktunya, dijaga terus sama Allah, muter pada porosnya dan tidak pernah berubah. Makanya satu tahun ya 365 hari itu nggak ganti. Coba kalau ganti satu tahun 400 hari kan repot. Ya buminya muternya agak lambat nih speednya. Kenapa? Olinya kurang gitu. Ya. Kan repot seperti itu. Jadi diatur. Siapa yang ngatur ini? Allah. Ya itulah namanya Allah tu Rabbul Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahnya Rabbul Alamin. Mengatur seperti itu. Nah yang namanya murabbi. Orang-orang soleh itu ada yang jadi murabbi. Murabbi itu bukan ngajar begini. Ini bukan. Mengajar ini murabbi ruhi wajah sadi. Orang kadang terlampau apa namanya gampang menisbatkan seorang sebagai murabbi ruhi wajah sadi, padahal orangnya itu belum mengatakan saya murabbi ruhi, saya ini yang mendidik ruh kamu. Enggak pernah ngomong gitu. Ini orangnya ngaku yang namanya murabbi ruhi wal jasad itu diawasi benar sama sang guru, diawasi kondisi hatinya seperti apa. Contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul lagi jalan sama istrinya di malam hari, istrinya pakai cadar, kemudian ada beberapa orang sahabat yang jalan lewat terus lihat Rasulullah SAW berjalan bersama seorang wanita. Maka Rasul sebagai murabbi, pendidik, Rasul SAW berhenti. Kemudian bilang sama sahabatnya dipanggil, fulan kesini kamu. Ada apa ya Rasulullah? Ini istri saya. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah kami tidak mungkin apa namanya mikir yang aneh gitu kan terhadap dirimu. Tapi setan itu bisa masuk kemana? Mana? Dan dijaga itu hatinya, sahabat. Jangan sampai apa namanya prasangka buruk kepada Nabi Muhammad SAW. Karena prasangka buruk kepada manusia biasa itu sudah dosa, apalagi kepada Nabi Muhammad SAW. Ini lemur Rabbi. Hatinya aja dididik, dilindungi, diawasi. Ya, kondisinya semua, zahirnya, batinnya dijaga. Itu yang namanya murabbi. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala yang menjaga, memelihara, mengawasi alam semesta. Makanya dikatakan Rabbil Alamin. Yang dijaga, diawasi, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala alam semesta. Nah, alam semesta itu apa? Masyaallah. Betul. Segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala itu dikatakan alam semesta. Segala sesuatu selain Allah masuk Rabbil Alamin. termasuk jannah, wanar, semuanya Rabbil Alamin. Alamin ya, segala satu selain Allah itu namanya alamin. Allah yang memelihara semua itu. Kemudian dikatakan di sini juga ay khaliqul khalq wa raziquhum, Allah lah yang menciptakan seluruh makhluknya dan yang memberikan rezeki kepada mereka dan memindahkan mereka dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Ini jangan dikira di permadani ini enggak ada makhluk Allah nih. Ini permadani kelihatannya enggak ada makhluk Allah, tapi kalau dilihat pakai mikroskop ini ada bakteri-bakteri macam-macam. Dan hewan-hewan itu semua yang ngasih rezeki Allah. Semua yang ngasih rezeki Allah. Lah orang yang udah paham Allah itu Rabb, Allah itu Rabb, hidup tuh enggak mungkin gelisah. Kenapa? Udah diatur sama Allah. Ya, udah diatur sama Allah, udah dijamin sama Allah wa muhawiluhum min hal ila ilal hal. Allah akan memindahkan mereka dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Dari satu kondisi ke kondisi lain. Itu nanti Allah yang memindahkan, digerakkan sama Allah. Sebentar jadi ini, sebentar jadi ini. Nah, yang udah ngerti begitu ya hidupnya enggak bingung. Di kondisi begini dia pas pasar sepi, ya dia enggak bingung. Oh, ini kondisinya memang saya lagi harus pasar sepi. Tapi saya akan berusaha sekuat tenaga biar pasarnya ramai. Ya, mungkin saya lagi dikondisikan begini. Ini mungkin waktunya saya untuk introspeksi. Mungkin waktu ramai kemarin saya sedekahnya kurang banyak ini. Pasti ini kurang banyak ini. Bukan mungkin kali ya. Pasti ini pasti kurang banyak. Berarti kalau pas sepi gini afdolnya sedekahnya yang banyak ini. Ya, kalau pas sepi sedekahnya yang banyak. Nanti kalau pas jadi ramai saya harus sedekah lebih banyak lah. Lebih banyak lagi. Dia tahu Allah yang memelihara dirinya. Nah, kalau ada orang dipelihara oleh seseorang saja, aman gak nih? Jangan khawatir, kamu dalam pemeliharaanku. Ini yang ngomong orang kaya, yang ngomong orang yang bijaksana, tokoh yang kuat, terus ngomong ke kita, merasa aman gak kita? Aman, nyaman gak? Nyaman. Masih ingat kisahnya satu budak. Satu budak yang dia ada di kota, ya ada di kota. Kemudian kalau tidak salah ketemu sama Ma'ruf Al-Karkhi, agak lupa. Budak itu dilihat nari-nari, joget-joget, padahal waktu itu lagi musim paceklik yang luar biasa, banyak orang yang meninggal karena kelaparan. Tapi dia menari-nari, tampak bahagia. Orang soleh mendekati dia dan bertanya, budak, kamu nih kok kelihatan seger, ceria, yang lain suntuk, bingung, kamu kok nyantai? Ya jawab, sederhana jawabannya. Gimana saya enggak nyantai, enggak nari-nari. Saya kan budaknya Fulan. Sedangkan Fulan itu di rumahnya, gudangnya itu penuh dengan persediaan makanan. Jadi enggak mungkin saya mati kelaparan, enggak mungkin. Pokoknya saya asal mau kerja sama dia beres, makan pasti terjamin. Ya, makan pasti terjamin, minum pasti terjamin. Makanya nyantai saja saya. Ini budak mikirnya gitu. Orang soleh lain lagi mikirnya. Nah, kalau budak saja dia punya majikan yang gudangnya penuh, dia enggak bingung. Awang saya punya Allah kok masih bingung. Ya, saya punya Allah kok masih bingung. Maka dia ikut nari juga nih orang solehnya. Enggak bingung, enggak perlu bingung lagi. Nah, ini yakin dipelihara sama Allah. Itu tadi kan budak yakin dipelihara oleh majikannya. Lah kita bisa enggak memahami Rabbil Alamin itu seperti itu loh. Alam semesta aja itu Allah yang melihara, apalagi cuman diri kita nih. Cuman diri kita. Jenengan kalau naik pesawat, terus pas ke atas, lihat tuh rumah. Dari gede jadi kecil, sampai atas tuh enggak kelihatan rumahnya. Ya rumahnya enggak kelihatan. Terus mikir, itu di setiap rumah ada kehidupan, tapi dari atas tuh sepertinya enggak ada kehidupan sama sekali. Sebetulnya kita tuh enggak ada artinya belas. Makanya Allah tuh Maha Pemurah. Ya Maha Pemurah. Kita yang enggak ketokan sing cilik ya diurusi kan Gusti Allah. Ya, kecil enggak kelihatan sama Allah diurusi, dijamin, diatur, dikasih macam-macam, tapi kitanya sing kemaken kalau kata orang Jawa. Kalau katanya orang Pasar Kliwon, yahano gitu. Ya. Nah, Pasar Kliwon nih, yahano gitu ya. Nah, kalau kata orang Jakarta, sok lu gitu ya. Sok dia. Kalau bahasa Indonesianya apa? Enggak tahu saya. Ya bahasa pasarannya aja. Nah, metuek bahasa timur ya. Itu. Jadi, gitulah. Karena kita belum menyadari makna Rabbil Alamin. Kalau udah paham, gue ngasih rezeki Allah. Ya pasti diurus sama Allah. Udah, jangan khawatir kondisi lagi gak enak. Oh nanti Allah tuh yang mindah kondisi gak enak jadi enak. Yakin seperti itu. Ya seperti kalau bahasa sederhana kemarin tuh hujan terus, tapi sekarang terang. Ya nanti siang mungkin panasnya luar biasa. Gak ada hujan setahun gak berhenti itu gak ada. Selama-lamanya hujan pasti berhenti. Selama-lamanya panas pasti akan ada mendung. Em seperti itu. Karena Allah yang melihara, dipelihara, diatur sama Allah. Hidup juga itu. Enggak hidup itu terus ruwet, terus enggak sebetulnya. Ada ruwet, ada lapang. Ada lapang, ada ruwet. Hidup ya seperti itu. Tapi kalau udah yakin dipelihara sama Allah, enak dia. Mau lapang, mau ruwet, pikirannya cuma ke Allah. Makanya dia deketin aja yang melihara. Deketin yang memelihara. Kalau dia udah dekat sama yang memeliharanya, ya enak. Misal, ngapunten, anjing, terkucing. Jenengan punya kucing. Jenengan yang melihara kucing tadi. Ngasih makan enggak? Nyiapkan makannya enggak? Mikir enggak, ini kucing saya udah makan belum? Kucingnya enggak meong saja, jenengan udah nyiapkan, betul? Nah kalau kucingnya meong, meong, terus nyedain gubet, meong, meong. Kan semakin cepat diambilkannya kan? Nah, jenengan udah itu belum sama Allah? Udah meyang-meyang belum? Meyang, meyang. Terus gubet sudah belum? Belum. Nah, kalau belum, ya makanya itu sebabnya. Karena tidak mau datangi, tidak mau apa namanya, merengek-rengek, tidak mau usaha, deketi Allahnya enggak gitu loh. Yang dipikirkan selalu, bukan Allahnya, kucing aja pinter loh. Dia cari majikannya. Kucing enggak cari mana gerahnya, kan enggak. Yang dicari majikannya, itu kucing, makanya tamallak katamallukil hir. Ya, kalau ngerayu seperti kucing, merayulah seperti kucing. Ini yang muda-muda jangan dipakai buat ngerayu cewek, nggak boleh, haram. Terus mikirnya ngerayu cewek, nggak boleh, haram itu. Kalau istrinya nggak apa-apa, suaminya nggak apa-apa, tapi kalau ingat cuk, nggak boleh. Ini Mas Edwin langsung hilang ini ya, jamnya berarti. Ini kalau Mas Edwin hilang sudah jamnya. Ya, alhamdulillah ini udah 7:30, enggak terasa. Insyaallah nanti kita sambung hari Senin. Hari Senin insyaallah. Insyaallah nanti hari Senin apa namanya? Kehidupan sahabat yang ngajar Habib Muhammad. Selasa Nasai Dunia. Nanti yang ngajar Habib Muhammad. Rebu saya belum tahu, saya udah nyampe di Solo belum. Kalau saya belum sampai di Solo, Rebu yang ngajar juga Habib Muhammad. Jam berapa? Iya. Nanti rebunya insyaallah kalau misalnya apa namanya Selasa diumumkan rebunya istirahat atau tidak, pengumumannya hari Selasa masih di awal semua. Jadi pokoknya setiap pagi insyaallah ada saya maupun tidak ada saya. Kalau udah saya Habib Muhammad nggak ada, nanti insyaallah Mas Ucup yang ngajar nanti. Ya nggak tahu tahun berapa wallahu a'lam ya. Ah, lah juga ngajarnya ngepel kan bisa juga, nggak tahu. Itu kan ilmu juga. Ngepel masjid itu manfaat. Bongkar-bongkar ya, insyaallah. Ini majelis santai memang begini, insyaallah manfaat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك